Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah mengajarkan Al-Quran. Pada hari ini kita memasuki ayat 68 dari surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanahsyurannahum wa syayatina tsumma lanuhdirannahum haula jahannam majisiyah." Demi Tuhanmu, sungguh akan kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut. Ayat ini masih berurut dari beberapa hari yang lalu kita kaji. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang tanggung jawab akhirat. Kenapa manusia melakukan kejahatan? Dua hal yang mungkin dia lupakan: Tuhannya dan tanggung jawab akhirat. Bagi orang yang beriman, tanggung jawab akhirat adalah kerangka pikir yang membahagiakan. Bagi orang yang tidak beriman, tanggung jawab akhirat adalah sesuatu yang harus dikubur dalam-dalam. Dia mengatakan tidak mungkin ada kebangkitan setelah kematian. Permasalahannya bukan mungkin atau tidak mungkin kebangkitan itu ada atau tidak ada, tapi permasalahan yang terpenting, dia tidak siap untuk bertanggung jawab. Kalaupun ada kebangkitan, tidak ada tanggung jawab, dia akan mengatakan ada kebangkitan. Terus what next setelah kebangkitan? Kalau tidak ada tanggung jawab, dia akan mengatakan ada kebangkitan. Yang dia takuti orang kafir, penjahat, pendosa, bukanlah kebangkitan itu. Yang dia takuti adalah tanggung jawab dari apa yang telah dilakukan dunia ini yang akan dia temukan di akhirat kelak. Maka Allah pada ayat yang lalu mengatakan, kalaulah menghidupkan yang mati, kalaulah menciptakan dari nol saja Allah mampu, hanya sekedar mengumpulkan tulang belulang dan menitipkan kembali roh kepada tulang belulang itu, masa Allah tidak mampu. Maka di sini Allah menegaskan permasalahan utamanya adalah tanggung jawab. Bagi kafir, bagi pendosa, penjahat, maka dia akan dikumpulkan Allah bersama setan. Untuk apa dikumpulkannya bersama dengan setan? Karena memang manusia memiliki dua pilihan. Pilihan hidup bersama Allah dan mengakui tanggung jawab akhirat, atau pilihan hidup bersama setan dan mengingkari hari pembalasan. Yang memilih Allah dan tanggung jawab hidup di dunia ini akan ditemukan di akhirat, maka dia akan berada di taman surga. Dan yang memilih teman hidup setan, maka dia akan bersama dengan setan di neraka. Lanuhdirannahum haula jahannam jisiya. Berada di neraka dalam keadaan berlutut adalah gambaran dari penderitaan. Bagaikan penjahat kelas kakap yang membuat keonaran di satu kota tertangkap dengan tubuh yang lembam, tangan dan kaki terantai, mata ditutup dengan kain, dan berlutut meratap mengingat pada anak dan istri yang masih kecil. Pada istri dan anak yang masih kecil. Inilah gambaran dari penderitaan di dunia yang diilustrasikan dengan berlutut pada hari akhirat. Justru telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana. Kita kita minta kontribusi pemikirannya, pemahamannya, penafsirannya di ayat 68. Oke, persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah. Ayat 68 ini adalah merupakan gambaran penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang konsekuensi atau yang akan diterima oleh orang-orang ingkar kepada Allah, atau hukuman yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kelak nanti mereka akan dikumpulkan dan mereka itu akan dibuat sangat tercela dengan cara haula jahannam majisia. Mereka itu akan dikumpulkan dalam keadaan berlutut, ya. Ini suatu hal yang sangat penghinaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Namun dengan catatan, ini baru satu keterangan ayat saja tentang bagaimana nanti kebesaran yang mereka perjuangkan di dalam kehidupan ini, kehormatan yang begitu mereka agung-agungkan di hari akhirat nanti, itu malah akan menjadi bumerang bagi mereka. Kehormatan akan berubah jadi penghinaan, keagungan akan berubah menjadi sesuatu yang tidak bermakna sama sekali. Di dalam keterangan ayat lain, Allah menggambarkan tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Pada hari itu engkau akan lihat mereka-mereka yang ingkar kepada Allah akan dibuat berlutut dan akan menerima segala laporan, catatan laporan apa yang sudah mereka lakukan di dalam kehidupan dunia. Begitu juga kalau kita perhatikan ayat ini, akan sangat banyak sekali di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang pengumpulan ini. Yauma yahsyuruhum jami'an summa yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Pada hari itu Allah akan mengumpulkan mereka semua yang negatif-negatif ini, yang kufur, yang ingkar, yang melakukan perbuatan maksiat, dan Allah akan bertanya kepada mereka, apakah benar mereka inilah yang menyembah dirimu wahai malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dijawab oleh malaikat, ya, mana engkau adalah Tuhan kami. Yang mereka sembah itu akibat mereka tunduk kepada jin dan syaitan. Begitu juga di dalam keterangan ayat lain, Allah menggambarkan kepada kita tentang bagaimana wayauma yuhsyaru a'da'ullah ilan nari fahum yuza'un. Pada itu segala musuh-musuh Allah, tidak hanya orang-orang yang benar-benar kufur kepada Allah, tetapi orang-orang yang Islamnya Islam tidak jelas, ya, Islam KTP, tidak pernah salat, tidak pernah puasa, itu juga akan termasuk ke dalam kategori yang akan dikumpulkan nanti bersama dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam keterangan ayat ini Allah mengatakan fawa rabbika, demi Tuhanmu, ya. Sudah tidak ada keraguan lagi bahwa konsekuensi yang akan mereka dapat, hukuman yang akan mereka dapatkan itu adalah sudah pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an kalau kita perhatikan ada beberapa bentuk penegasan dengan memakai beberapa bentuk kata seperti ta'kid, ya, taukid, inna, anna, walakinna dan seterusnya, kemudian memakai lam qasam, ya, dan kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memakai sumpah. Fa wa rabbika, demi Tuhanmu, tidak ada lagi keraguan. Mereka yang ingkar, mereka yang suka-suka hati saja di dalam kehidupan mereka, pasti akan dikumpulkan nanti di hari akhirat bersama dengan syayatin, ya. Ini penghinaan terbesar ini. Syaitan yang merupakan pimpinan mereka yang selama ini selalu merayu dan menjerumuskan mereka, kelak akan bertemu dengan para pengikutnya nanti di hari akhirat, ya. Kalau Allah sudah bersumpah di dalam Al-Qur'an, ya, bahkan syaitan sendiri fa bi'izzatika, demi kekuasaanmu, ya, la'uh fa bi'izzatika, demi kekuasaanmu la'uh wiyannahum ajma'in, kelak aku akan menyesatkan mereka semua. Ya, begitu juga dengan sumpah-sumpah yang Allah berikan, wal fajri walayalin ash wasyafi'i wal watar, demi waktu fajar, wadduha, demi duha, yaitu itu adalah merupakan bentuk-bentuk sumpah yang disampaikan oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita semua betapa kalau Al-Qur'an sudah menggunakan bentuk-bentuk sumpah, ini suatu hal yang harus benar-benar kita perhatikan. Apakah itu sisi positif yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita semua untuk memperhatikannya? Ya, wal fajar, waktu fajar itu, demi fajar adalah sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Tapi sebaliknya umat Islam malah banyak tertidur di waktu fajar, ya, setelah salat subuh tidur kembali, sedangkan Allah sudah mengatakan waktu fajar itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Waktuha, waktu duha, ya, ada banyak hal yang harus diperhatikan di situ. Tapi sekali lagi, ternyata umat Islam malah melalaikan segala sumpah-sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Saya kira itu saja, Nal. Iya, terima kasih perdana. Benar sekali, sumpah Allah ini penting untuk diperhatikan. Ada dua penegasan tentang sumpah di sini yang perlu kita perhatikan. Pertama nahsuru, kemudian nahduru. Jadi dikumpulkan bersama setan isi dari sumpah itu, kemudian diperlihatkan, dipertontonkan dikeliling neraka dengan cara berjalan di atas lututnya. Jadi antar mereka sendiri akan diperlihatkan, dipertontonkan seperti parade, tetapi bukan kemegahan, tetapi kelusuan, kehinaan, penderitaan dan ratapan. Jadi apa yang diucapkan Allah di sini perlu kita perhatikan dan menjadi cambuk bagi kita untuk tidak melakukan kejahatan, karena jalan menuju kepada kejahatan itu sangat banyak dan orang dapat memasukinya dari segenap penjuru. Namun apakah kita mau masuk ke pintu kejahatan itu? Apakah kita mau masuk ke pintu kedurhakaan itu? Tentu saja konsekuensi ini menjadi perenungan bagi kita. Bagikan seorang pemuda yang begitu tampan dihadapkan kepada seorang wanita yang begitu cantik, yang begitu mempesona, tetapi orang yang ada di situ berkata kepadanya, kamu boleh menikmati perempuan ini dengan konsekuensi setelah itu kamu akan saya bakar di api yang saya persiapkan di sebelahnya. Apa yang akan dilakukan pemuda itu? Orang cerdas akan berpikir, saya tidak akan mau menyentuh perempuan ini apabila kemudian saya akan mendapatkan konsekuensi pembakaran. Jadi kenapa manusia mau melakukan dosa? Karena dia lupa akan pernyataan Allah bahwa dia akan dikumpulkan bersama setan dan akan dipertontonkan di neraka dengan cara berjalan. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, kemaksiatan dapat dicegah apabila hukuman yang diterapkan begitu pedih dan kejam tergambar di benak setiap warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.